الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد حنفتنا عزكم الله. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Adabul Isyrah wa Dzikr Shuhbati wal Ukhuwah. Kali ini pembahasan tentang masalah musyawarah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa minha al-mashuratu ma'al ikhwani wa qabuluha minhum. Di antara adab dan etika ukhuwah, persahabatan, pertemanan ialah musyawarah bersama dengan ikhwan-ikhwan. Dan yang kedua, wa qabuluha minhum, menerima musyawarah dari para ikhwan. Qala Allah Azza wa Jal, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa syawirhum fil amr. Wahai Nabi SAW, ajaklah mereka bermusyawarah dalam perkara ini, dalam perkara menyampaikan wahyu, dalam perkara agama ini. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, semoga Allah meridainya, lamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika turun ayat ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha wa rasulahu ghaniyani anha, sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak butuh, tidak memerlukan musyawarah. Walakin ja'alaha Allahu rahmatan li ummati, tetapi Allah Jalla wa Ala menjadikan musyawarah itu rahmat bagi umatku. Faman syawara minhum lam ya'dam rusda, maka barang siapa di antara mereka yang bermusyawarah tidak akan kehilangan bimbingan. Maknanya akan terbimbing, akan terarah langkah-langkahnya dikadakan musyawarah. Wa man tarakal masyurata minhum lam ya'tam ghayya, dan barang siapa yang meninggalkan musyawarah dari mereka, dia tidak akan kehilangan penyimpangan. Maknanya orang yang tidak pernah mau bermusyawarah, maka dia akan tersesat, akan menyimpang, tidak bakal terbimbing. Ini hadis ghairu mahfud, dhaif. Padanya ada Abad Ibnu Katsir Ibnu Qais Ar-Ramli, dhaif. Ibnu Adi rahimahullah berkata dalam Al-Kamil, وهذه الأحاديث التي ذكرتها لعباد الرملي هذا غير محفوظة. Hadis-hadis yang saya sebutkan untuk rawi Abad Ar-Ramli ini ghairu mahfudhah, tidak terjaga. Maknanya syadzah, munkara, dhaif. Maka kita enggak menggunakan hadis ini, yang kita gunakan ayat di atas, wasyawirhum fil amr. Hendaklah engkau wahai Nabi SAW mengajak musyawarah mereka dalam perkara ini, dalam perkara dakwah, menyampaikan risalah, wahyu, dalam perkara jihad, perkara ulum syariah. Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk bermusyawarah. Secara realnya Nabi kita Muhammad tidak butuh musyawarah, dikarenakan Allah Jalla wa'ala yang langsung menurunkan wahyunya kepada beliau SAW. Rasul itu di backup dengan wahyu. sehingga tidak butuh orang lain, tidak butuh makhluk, tidak butuh musyawarahnya orang lain. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya musyawarah itu perkara yang syar'i, sangat dianjurkan sekali. Nabi kita Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya, apalagi selain beliau, sehingga kemanfaatannya sangat besar. Dalam ayat yang lain di Asy-Syura, Allah Jalla wa'ala menjelaskan bahwasanya musyawarah itu merupakan sifatul mukminin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka orang yang beriman itu syura bainahum, musyawarah antara mereka. Ini sifatul mukmin. Barakallahu fikum, yang suka bermusyawarah, semua dimusyawarahkan, semua dibicarakan bersama, tanda keimanannya, tanda kesolehan dan ketakwaannya, itu sifatul mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita Muhammad SAW sering sekali mengajak para sahabatnya bermusyawarah dalam banyak hal. Ketika hendak membangun Masjid Nabawi, mereka musyawarah terkait dengan tempatnya di mana, lokasinya di mana, apakah dibayar ataukah tidak, sampai gotong royong membangun Masjid Nabawi. Terus dia musyawarah masalah bagaimana cara memanggil kaum muslimin untuk sholat, musyawarah sampai pada akhirnya Allah syariatkan azan. Banyak hal belum bermusyawarah. Juga terkait dengan jihad fi sabilillah, belum musyawarah pada waktu peristiwa Badar, ketika Uhud, ketika Ahzab, dan yang lain-lain. Ini menggambarkan bahwasannya ciri khas umat Islam ialah musyawarah. Juga menggambarkan itu perkara yang syar'i. Barakallahu fikum. Ikhwan fil din, assalamualaikumullah. Asy-Syura ada tiga. Ini yang harus dipahami baik-baik. Ada tiga gambaran dan tiga keadaan. Yang pertama ialah ayyushawirul insanu nafsahu. Seseorang insan mengajak musyawarah dirinya sendiri. Yushawir nafsahu. Ini lebih dekat kepada makna muhasabah, evaluasi pribadi, introspeksi diri. Barakallahu fikum. Sangat dianjurkan. Semakin benar iman seseorang, semakin sahih akidah dia, semakin kuat keimanannya, semakin soleh orangnya, semakin bertakwa orangnya, semakin berilmu dengan ilmu syar'i orangnya, maka semakin tajam mengetahui perkara kebaikan-kebaikan. Akan dibukakan pintu kebaikan pada muhasabahnya, evaluasinya, ketika dia mengajak dirinya musyawarah. Ini dibahas dalam pembahasan muhasabah. Di antara hadis yang menerangkan bab ini adalah hadis ketika beliau sudah mengatakan kepada sebagian sahabatnya, istafti qalbak, hendaklah engkau meminta fatwa hatimu, minta fatwa hatimu, tanyakan kepada kalbumu. Al ismu mahaka fin nafsi wa tadri fis sadr. Yang namanya al-ithm, ciri-ciri dosa yang membuat hati bimbang, yang membuat hati ragu. Wa in aftakal muftun, meskipun banyak orang ahli fatwa memberikan fatwa kepada anda, istafti qalbak, minta fatwa hatimu. Ini maknanya bukan berarti kita pedomannya, patokannya itu kalbu kita, hati nurani, tidak. Tapi maknanya adalah yang namanya kebenaran dalam Al-Quran, dalam hadis yang dijelaskan dalam Islam pasti sesuai dengan akal sehat dan pasti sesuai dengan fitrah yang selamat, kalbu yang hidup, hati yang hidup, itu pasti. Banyak hal barakallahu fikum bisa diketahui, ini boleh, ini tidak boleh, ini dosa, ini tidak dosa, dengan kalbu kita. Terutama bab-bab al-ithm, perkara dosa, kemaksiatan. Tayyib, bisa diidentifikasi dengan kalbu kita. Belum mengatakan setelah itu, yang namanya tindakan dosa, kemaksiatan, membuat hati kamu itu gelisah, bimbang, ragu, tidak tenang. Itu real. Orang kalau berbuat dosa, kemaksiatan, itu tidak bakal tenang hatinya. Dia mendapatkan sebuah harta dengan cara mencari ma'isyah yang halal, usaha yang halal, tenang hatinya. Dia pegang uang itu tenang. Dia tahu itu milik dia dan usaha dia dan halal. Tenang aja dia membawanya, naruh di mana, santai. Tetapi ketika dia mendapatkan harta itu dari cara yang haram, korupsi, maling, membegal, merampas, dia bakal tenang untuk memegang harta itu. Gelisah dia, takut orang lain tahu, akan dia sembunyikan, akan dia buang, akan dia cuci, ila akhirih. Kelihatan. Orang yang dirundung dosa dan kemaksiatan suka menyendiri. Khawatir orang tahu, nanti orang tahu siapa saya, enggak tenang, gelisah dia. Semakin kuat keimanannya, ketakwaannya, kesolehannya, disebut dengan qalbul mu'min, hati yang beriman, semakin tajam pengetahuan dia tentang dosa. Di antara ciri-ciri orang beriman, hatinya enggak tenang ketika ada dosa yang dia kerjakan. Berontak ini hatinya. Disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam oleh sebagian sahabat, apa yang berkelebat dalam dirinya? Nah, ada bisikan ini, bisikan ini, bisikan itu. Perkara kufur, perkara kesyirikan berkelebat dalam dirinya dan dia enggak nyaman dengan itu. Rasul mengatakan dzaka sharihul iman. Itulah iman yang jelas, yang tegas. Orang yang punya iman ngerti ini kekufuran, ini kesyirikan, ini kemurtadan, ini bayang-bayang waswas setan yang membuat dia menjadi murtad dari Islam, menjadi kafir. Tahu dia, sehingga dia gelisah, namanya pergulatan batin, menentang, menolak. Lu mengatakan dzaka sharihul iman. Itulah iman yang sharih. Dibahami ya? Ini makna hadis. Jangan sampai salah. Ini yang dikatakan dengan sebutan musyawaratil insani nafsahu. Orang itu bermusyawarah dengan dirinya sendiri. Namanya muhasabah. Selalu evaluasi, introspeksi diri. Tadi saya begini bagaimana ya? Dicermati, direnungkan, dia perhatikan, menggunakan pengalaman masa lalu, dulu pernah begini, jadi begini, pernah begini, jadi begini, maka sekarang begini harus yang dikerjakan. Itu orang yang muwaffaq, orang yang betul-betul diberi taufik, insyaallah, orang yang betul-betul akil, cerdas dia. Betul-betul dia mencermati kehidupannya, menghayati kehidupannya, suka mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang terjadi, mengambil mau'idah. Itu namanya musyawarah dengan dirinya sendiri. Kuncinya akan semakin bagus hasilnya ketika semakin tebal keimanannya, sahih akidahnya, semakin saleh dia, semakin bertakwa dia, mukmin saleh bertakwa, semakin tajam. Ngerti dia. Ini begini, ini begini. Ini bukan pembahasan kita. Pembahasan yang kedua adalah ayu syawirul insanu ghairahu. Ini bahas sekarang ini ya. Dia meminta syura dari orang lain. Yang namanya syura dimaknakan dengan meminta orang lain memberikan pandangan-pandangannya, arahan-arahannya, bimbingan-bimbingannya terkait dengan sebuah masalah, ada sekian masalah yang dia hadapi. Jadi dia ini melibatkan orang lain terkait dengan apa yang dia rasakan, yang dia alami, yang dia hadapi. Namanya yusyawiru ghairahu, ngajak orang lain sharing, curhat, dibahasakan musyawarah. Kepingin bagaimana pandangan antum tentang masalah ini, bagaimana arahan antum terkait dengan bab ini, bagaimana bimbingan antum terkait dengan bab ini, apa antum punya arahan, punya masukan, punya bimbingan, punya pendapat, punya ra'yu. Ini dibahas kira ikhwan. Ini adalah sifatnya orang yang mukmin. Ini perintah agama, disyariatkan al-masyuratu ma'al ikhwan, mengajak ikhwan-ikhwan kita untuk bermusyawarah. Namun barakallahu fikum, ada hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan al-mustasyar. Namanya al-mustasyar, pihak yang ditunjuk, yang dipilih sebagai orang yang memberi musyawarah, namanya mustasyar. Intinya adalah tidak mungkin kita mengajak semua orang, sembarang orang bermusyawarah. Tidak mungkin secara akal sehat, tidak mungkin secara syariat. Dalam pandangan agama dan disepakati dari para uqala, orang yang layak dijadikan mustasyar yang pertama adalah orang yang ma'ruf dengan adalahnya, adil. Bukan orang yang ahli maksiat, orang yang fasik, orang yang keji, yang jahat. Apalagi orang yang menyimpang pemahamannya ahlul bid'ati wal ahwa. La. Ayakuna adla, adil. Yang kedua, ayakuna aminan, orang yang ma'ruf dengan amanahnya, terpercaya dia, bukan pengkhianat. Sebab engkau akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan diri kamu kepada dia. Mungkin privasimu, mungkin problematika kamu, mungkin kasusmu, mungkin pekerjaanmu, mungkin-mungkin banyak hal. Maka dia harus amin, orang yang terpercaya, ma'ruf dengan amanahnya, bukan tukang khianat. Dipilih ini. Yang ketiga adalah ayyakuna rasyida, orang yang rasyid, terbimbing, ma'ruf dengan bimbingan-bimbingannya, arahan-arahannya. Bukan orang yang, mohon maaf, ahmak. Bukan orang yang sefih. Bukan orang yang sakhif. Bukan orang bodoh. Bukan orang goblok. Bukan orang tolol. Bukan pula orang-orang yang dikenal tindakan-tindakan bodohnya. Tidak. Rasyid dia, akil. Orang yang bijak. Orang yang akalnya masya Allah, terbimbing dia. Rasyid, sembarangan. Barakallahu fikum. Dan yang keempat, dzu khibratin fi babihi, emang dia punya ilmu, punya pengalaman dalam bab itu. Ahlinya memang, pakarnya memang. Engkau punya masalah pada perkara apa? Jangan asal semua orang kamu ajak musyawarah, kamu curhati, kamu cari yang pandai, pakar, pengalaman dalam bab itu, supaya bisa memberikan arahannya, bimbingannya, pandangannya, pengalamannya, ilmunya, kan gitu. plus orang yang saleh, orang yang bertakwa, ma'ruf dan mengharap kebaikannya, itu namanya al-mustasyar asy-syar'i. Tidak asal-asalan. Jangan pernah mengajak musyawarah orang-orang yang bukan bidangnya. Apalagi masih muda, masih belia, belum berpengalaman dalam bidang itu. Atau tua orangnya tapi gak punya ilmu, gak punya khibrah dalam bab itu, percuma. Jangan mengajak musyawarah orang yang khain, tukang khianat, yang suka mengumbar aibnya orang, privasinya orang. Jangan. Jangan mengajak musyawarah yang fasik, fajir, ahli maksiat, ahli syar, apalagi ahli bid'ah wal ahwa. Jangan. Dipilih orang-orang tadi, mustasyar. Barakallahu fikum. Makanya belum membahas di sini al-masyuratu ma'al ikhwan, dengan ikhwa-ikhwa kita, orang dekat kita, saudara kita yang dikenal orang ini. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Baru Anda silahkan saja disyariatkan, barakallahu fikum, untuk mengajak orang tadi bermusyawarah dengan Anda. Gambarannya adalah engkau datang kepada dia, atau dia kamu undang ke rumah Anda. Mungkin satu orang, mungkin dua orang, atau lebih. Terbatas majelisnya. Engkau sampaikan kepada mereka, engkau punya masalah ini, problem ini, saya lagi menghadapi ini, minta mereka memberikan suronya. Maka bicara dengan kesolehannya, dengan amanahnya, dengan pengalamannya, dengan ilmunya. Kalau pandangan saya begini. Karena gini. Kamu akan diskusi di situ, sharing di situ. Kalau gini gimana? Terus sharing. Tujuannya mendapatkan yang terbaik terkait dengan apa yang kamu inginkan dari bab yang kamu bicarakan. Terbaik secara syariat, secara faktanya, pengalamannya, terbaik, yang paling bermaslahat, yang paling manfaat untuk diri kamu dan kondisi kamu. Ada yang baik-baik, tapi pilih yang terbaik. Kamu punya pandangan A, dia punya pandangan B. Ini baik, itu baik. Pilih yang terbaik, yang paling maslahat untuk kamu, di kondisi kamu, di bab itu. Dipahami ya? Ini yang namanya musyawarah. Terkait dengan al-mustasyar, orang yang ditunjuk sebagai musyawarah harus memberikan syuronya dengan kejujuran, dengan amanah, dengan ilmu dan pengalamannya. Tidak boleh mengkhianati orang tadi. Ini amanah. Kasih yang kamu bisa, yang terbaik bagi yang kamu bisa. Kamunya yang ngajak musyawarah, ini dia. Qabuluha minhum. Kamu terima masukan-masukan, bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, pandangan-pandangan dia ketika itu. Tapi gak mengikat. Tapi ghairu mulzimah. Gak mengikat ya, kawan. Ketika dia semata-mata menyampaikan arahan, masukan, pandangan, semua kembali pada Anda. Paham tuh? Tapi yang dianjurkan terima. Kamu terima semuanya. Jadi kamu godok, kamu pertimbangkan masak-masak. Kalau bisa langsung dengan dia diskusi, muhawarah, munaqasyah untuk mendapatkan yang terbaik. Barakallahu fikum. Ini adabnya, ini etikanya. Menandakan Anda betul-betul tawadhu, Anda betul-betul mencintai teman Anda, percaya teman Anda. Sebab Anda sudah mengajak dia musyawarah dan kamu terima musyawarahnya. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Dipahami insyaallah ya. Ini surah yang kedua dan ini dibahas oleh beliau di sini ya, Pak. Ada etika pada orang yang minta musyawarah, ada adab dan etika pada orang yang dimintai musyawarah. Barakallahu fikum. Kalau antum namanya mustasyir, minta syurah. Dia namanya mustasyar yang dimintai syurah. Paham ini? Yang ketiga adalah barakallahu fikum, musyawarah dengan makna berkumpulnya ahlul halli wal aqdi wa ahlul khibrati yatasyawarun fi amrin minal umur diniyah wa dunyawiyah umur ummah. Baik, musyawarah dengan makna berkumpulnya ahlul halli wal aqdi. Ini poin pertama, ahlul halli wal aqdi. Orang-orang yang memang pakarnya, ahli dalam bidangnya, namanya ahlul halli wal aqdi, kumpul, dikumpulkan, lalu mereka saling bermusyawarah, saling memberikan pandangan-pandangannya tentang perkara din, jelas, perkara duniawiyah jika iya, terutama terkait dengan perkara-perkara keumatan, perkara-perkara yang di melibatkan kebersamaan banyak pihak. Itu namanya syura. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa amruhum syura bainahum. Juga sama. Para mustasyar-mustasyar yang dilibatkan dalam musyawarah dikatakan ahlul halli wal aqdi. Enggak sembarang orang. Orangnya adil, orangnya amanah, orangnya saleh, orang yang bertakwa dan ahlul khibrah, memang pakarnya, ahli dalam bidangnya. Yang dipanggil itu orang seperti ini keadaannya. Itu namanya syura. Mohon maaf, syura bukan demokrasi. Demokrasi bukan syura. Syura bukan voting, semata-mata voting. Voting bukan syura. Syura itu mengumpulkan orang-orang yang pakar dalam bidangnya dan mereka bermusyawarah. Ini bagaimana pandangan antum? Pandangan antum mengeluarkan semua arah, semua pandangan, semua pikiran, dikeluarkan semua yang terbaik, yang dia mampu, yang dia bisa, dibicarakan, diskusikan. Nah, akan muncul sekian banyak pandangan-pandangan yang bagus-bagus, yang brilian-brilian. Dipilih, ingat, dipilih yang paling aslah wal anfa', yang paling manfaat, yang paling maslahat untuk bab ini dengan kondisi mereka. Untuk bab ini dan kondisi mereka tergantung apa yang dibicarakan. Bukan dengan cara mengambil suara terbanyak secara langsung, yang ada 10, 9 demikian selesai. Enggak. Itu bukan syura. Yang syura mengemukakan pendapat. Yang tadinya satu kepala punya pandangan A, B, C, D, E, 5. Mengundang sehingga banyak orang yang pakar dalam bidangnya akan menyampaikan pandangan ini, ini, ini. Bahkan terkumpul 10 pandangan, 15 pandangan. Semakin banyak, semakin terbuka, wawasan semakin luas. Barakallahu fikum. Ingat, setelah itu didiskusikan, dicari yang terbaik dari semua yang baik. Dicari yang paling maslahat, ini kuncinya ya, paling maslahat untuk mereka di bab itu, di bab itu, tentu dengan bimbingan syariat. Wajib itu, tidak boleh dalam hal-hal yang melanggar syar'i, barakallahu fikum. Itu syura. Sehingga pahami baik-baik, dalam poin yang ketiga ini, tidak semua orang dilibatkan dalam syura. Paham ya? Maka masing-masing orang harus arafa qadar nafsih, harus tahu kadarnya masing-masing. Harus tahu diri. Kalau Anda bukan orangnya, bukan ahlinya, jangan maksa diikut sertakan. Apa Anda selama di sini enggak pernah diajak musyawarah? Bukan menghina atau merendahkan orang lain, tapi coba kita ngaca. Coba kita evaluasi dari pribadi. Kita itu ahli enggak dalam bidang ini? Punya enggak sesuatu yang istimewa dalam bab ini? Kita termasuk ahlul halli wal aqdi atau tidak? Hadza huwa. Ini muhim jiddan, harus tahu diri. Barakallahu fikum. Sehingga terkadang syura itu melibatkan dua orang. kadang 3 orang, kadang 4 orang, kadang 5 orang, kalangan terbatas, hanya mengundang orang tertentu. Karena memang bab ini hanya mereka-mereka ini yang berkompeten dalam bidangnya. Paham gak? Ada kalanya barakallahu fikum mengundang banyak pihak. Adahwa, itu namanya syura dengan poin yang ketiga. Ini semuanya disyariatkan barakallahu fikum dengan ketentuan dan fikihnya. Yang dibahas sekarang adalah orang-orang yang terlibat dalam syura harus menjaga ukhuwahnya, kebersamaannya, kekompakannya. Tujuannya untuk mencapai yang terbaik, bukan ego pribadi, bukan maslahat pribadi, bukan. Sehingga terima semua masukan, arahan, bimbingan, pandangan para ikhwah yang dilibatkan dalam syura. Terima semuanya, ya Allah, supaya tersibak banyak hal yang mungkin belum dipikirkan selama ini. Terima semuanya, masukan terima semuanya. Baru digodok, namanya dimusyawarahkan, didiskusikan mana yang paling aslah fal aslah. Dipahami ya, kadang pandangan A yang dipakai, padahal dia kalau salah suara pandangan 3 orang, yang lain 7 orang, yang dipakai 3 orang ini. Dikarenakan untuk bab yang dibicarakan sekarang ini, kondisinya mereka sekarang ini lebih bermaslahat, lebih manfaat ini. Dipahami ya? Kadang sudah ijma' begitu, kesepakatan ahlus syura zain gitu ya. Kadang yang terbanyak yang punya pandangan demikian, labas. Jadi patokan bukan masalah suara, tapi mana yang paling terbaik dari semua yang ada, yang paling manfaat dari semua yang ada, yang paling maslahat bagi semua yang ada, terkait dengan bab yang dibicarakan dan orang-orang sekitarnya yang ada di sana. Barakallahu fikum. Dibahas insyaallah ya. Surah itu meliputi semua aspek kehidupan kita. Urusan duniawiah kita musyawarahkan supaya duniawiahnya terbaik, paling maslahat, barokah. Ingat ya, semua dengan bimbingan syariat. Tidak boleh ada yang menyalahi syariat. Apalagi perkara keduniaan yang melibatkan banyak pihak, namanya al-masalih al-ammah, harus syura. Apalagi terkait dengan umur diniyah, terkait dengan diniyah kita, keagamaan kita, apalagi itu melibatkan banyak hal, banyak pihak, syura. Dakwah ilallah, tarbiyah islamiyah, menghapus sebuah dakwah, sebuah tarbiyah, musyawarah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, faedah musyawarah sangat banyak sekali. Yang paling penting barokahnya. Namanya barokatus syura imtithalan li amrillah. Nyari barokahnya musyawarah. Karena musyawarah melaksanakan perintah Allah jalla wa ala. Karena musyawarah mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena musyawarah perkara syar'i. Ini paling penting, golek barokah. Jangan pernah merasakan enggak usah. Ini ahlinya, bidangnya, pakarnya. Cukup nyong bewes, enggak usah yang lain-lainnya. Jangan begitu. Ini faedah pertama adalah mencari barokahnya. Sehingga urusan duniawiyah kita barokah, diniyah juga barokah, perkara yang kita kerjakan barokah, karena kita mengawalinya dengan hal yang Allah perintahkan, yang Allah syariatkan. Ingat ya, semua yang Allah perintahkan itu barokah. Semua yang Allah bimbing itu barokah. Ini saya bawakan di awal supaya semangat gitu. Oh, boleh barokah, boleh barokah. Barokah apa gitu? Barokah melaksanakan perintah Allah untuk bermusyawarah. Barokah mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam bermusyawarah. Barokah amal soleh, namanya syura. Senang barokah atau apa enggak? Barokah dan keberkahan ya, bukan Mbak Barokah. Itu yang kita cari. Keberkahan. Yang kedua, musyawarah itu barakallahu fikum ajang untuk ukhuwah Islamnya semakin kuat. Maka dimasukkan dalam pembahasan ini. Ya, persahabatan semakin erat, ukhuwah semakin kuat, kebersamaan semakin kokoh. Kenapa? Biasa musyawarah. Jelas ya. Yang ketiga adalah untuk ikhrajul ara, mengeluarkan pandangan-pandangan banyak orang sehingga bab yang dibahas semakin luas wawasannya. Enggak sempit pandangannya. Saya katakan kalau satu orang toh mungkin punya pandangan lima mungkin. Tapi kalau banyak orang yang dilibatkan dari ahlinya memunculkan sekian banyak pandangan-pandangan yang lain sehingga ilmu kita semakin luas gitu. Wawasan semakin terbuka begitu. Semakin mudah mengenali mana yang terbaik, mana yang bermaslahat. Tergambar insyaallah ya. Barakallahu fikum. Ini diantaranya. Dan masih banyak lagi ikhwan, faedah-faedah syura yang disebutkan oleh para ulama una. Barakallahu fikum. Kemudian setelah musyawarah dan diputuskan perkaranya, ini yang masih nomor tiga ya, maka masing-masing diminta untuk menjalankan hasil musyawarah dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran, disertai dengan tawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, bertekad bulat, ya, disepakati bersama, ini yang kita ambil sebagai putusan, ini yang bakal kita laksanakan, ini yang bakal kita kerjakan, maka semuanya harus punya azam yang kuat, tekad yang bulat, bersama berkomitmen menjalankannya, dan wa tawakkal 'ala Allah. Disertai dengan tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Serahkan semuanya kepada Allah. Bismillah ala barakatillah. Bismillah kita jalankan. Barakah minallah, taisir minallah, kemudahan dari Allah Jalla wa'ala. Pasrahkan tawakal penuh kepada Allah Jalla wa'ala dalam menjalankan bab tadi. Akan dikasih kemudahan insyaallah ta'ala. Dikarenakan menggunakan prosedur yang syar'i, namanya syura. Untuk poin yang pertama, musyawarah dengan diri pribadi yang enggak sanggup bawa sama orang lain, enggak pembahasan harus kamu terima musyawarahnya, enggak ada pembahasan, itu evaluasi pribadi. Terkait dengan surah yang kedua, model yang kedua, Anda yang meminta orang lain untuk menyampaikan syurahnya, dikatakan oleh para ulama, asyurah hadhihi ghairu mulzimah. Masukan orang lain tadi tidak mengikat. Tidak mengikat. Anda bebas meminta siapapun untuk memberikan pandangan kepada Anda. Tapi ingat disebutkan ciri-ciri ketentuan orang yang dikatakan mustasyar. Ketika dia menyampaikan suruhnya kepada Anda, Anda dianjurkan menerimanya, menampungnya. Tapi ingat, ghairu mulzimah kata para ulama. Tidak mengikat. Anda yang dijadikan mustasyar, dimintai syura, sampaikan yang terbaik. Sama kayak antum ngasih nasihat, antum ngasih masukan, ngasih wasiat, ngasih ujangan, selesai. Itu tugas Anda sebagai mustasyar. Terima, terserah Anda. Tidak juga terserah Anda. Ghairu mulzimah. Hadza muhim jiddan. Jangan mengatakan, ente datang ke ana, minta arahan sama ana, minta bimbingan sama ana, ente sekarang tidak nerima. Syahada ya akhi. Anti harus menerima apa yang saya sampaikan. Mengilzam. Kalau gak terima, ente ini begini, begini, begitu. Tidak dikatakan orang yang menyimpang atau yang lain-lainnya. Lah, gak demikian keadaannya. Syari al-mustasyar harus tahu etika. Mustasyar yang dimintai pandangan harus tahu adab. Anda hanya diminta menyampaikan pandangan-pandangan Anda. Sampaikan dengan yang terbaik. Amanah. Terbimbing dengan ilmu. Selebihnya serahkan kepada orang tadi. Paham gak? Tidak harus memaksa. Terima ini. Harus begini. Kalau tidak, anda begini. Difaham insyaAllah ya. Ada dengan surah yang ketiga, mengumpulkan ahlul hal wal aqdi, lalu bersepakati hasilnya ini yang harus masing-masing punya azam menjalankannya. Jangan sampai keluar dari hasil syura tadi. Harus berazam bersama-sama menjalankannya dan tawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dipahami nggih? Barakallahu fikum. Sehingga ada etika-etika penting dalam perkara syura, barakallahu fikum, dan dibahas cukup panjang oleh para ulama tentang fiqh syura. Fiqh syura, barakallahu fikum. Yang dibahas sekarang ikhwan terkait dengan kitanya. Seorang akhun shadiq, seorang teman, sahabat, ikhwah yang jujur dalam persahabatannya, tanda ketawaduan dia, dia tidak segan-segan untuk mengajak serta teman-teman baiknya, sahabat karibnya, ikhwah fillah, untuk diajak musyawarah. Tapi ingat ya, dengan ketentuan kriteria yang disebutkan di atas. Tidak asal. Ingat, dia dekat dengan teman-temannya, saking dekatnya, saking bagusnya muamalah, sampai bisa curhat ke teman-temannya, curhat ke para ikhwahnya. Barakallahu fikum. Ketika dia mengajak musyawarah orang lain, diterima. Pada ketawaduan, Anda orang yang tawadu, orang yang akhlaknya mulia, menerima semua masukan-masukan para ikhwah. Kamu terima. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kamu terima. Jadi kamu ambil yang paling aslah fal aslah, yang paling bermaslahat. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Di sana ada poin yang lain, yaitu langsung memberikan arahan syura kepada orang lain atau sahabat atau ikhwah tanpa diminta. Tanpa diminta. Ini diperbolehkan dan dianjurkan ketika Anda betul-betul tahu bagaimana keadaan dirinya dan itu terbaik untuk orang tadi. Jadi ada istinsah, Anda diminta menyampaikan nasihat. Anda mampu, fansahu, dia nasihat. Namun ada momen berikutnya lagi, di mana Anda tanpa diminta, dorongan pribadi seorang teman, seorang sahabat, seorang langsung ngasih arah kepada dia. Itu boleh ketika tushiruhu birusdin. Engkau kasih dia arah dengan terbimbing, dengan ilmu, dengan penuh amanah. Karena kamu tahu siapa dia. Nah, disampaikan berdua. Nah, datang ketemu, sudah pegang tangannya, dikuatkan hatinya, sampaikan, coba antum begini. Terbaik insyaallah ta'ala. Langsung kasih ujangan. Tanda sahib qarib, teman dekat, teman yang erat, ukhuwah yang jujur, yang tulus. Ngerti ini orang lagi punya masalah, lagi banyak pikiran, lagi punya problem, dia lagi bingung bagaimana cara menghadapinya. Antum tahu itu ilmunya, arahannya, bimbingannya. Tanpa diminta, sebagai seorang sahib qarib, teman dekat, sahabat dekat, akhfillah, langsung ngasih bimbingan kepada dia. Itu diperbolehkan. Difahami insyaallah ya. Dan bagi yang mendapatkan bimbingan, terima baik-baik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakumullah. Ketika orang itu tidak pernah mau bermusyawarah, tanda kesombongan dia, tanda keangkuhan dia, apalagi tidak pernah melibatkan orang-orang dekatnya, sahabat karibnya, ikhwahnya, padahal dia tahu mereka layak untuk itu. Al-hali wal-akti, tanda ini orang ujub, al-i'jab binafsih, merasa bangga dengan dirinya sendiri. Tanda takaburnya, tarafu'nya, kesombongannya, kecongkaannya. Barakallahu fikum. Ini akan nampak efeknya negatif. Ukhuwah kurang bagus, muamalah kurang baik, masing-masing jalan sendiri-sendiri, tidak ada koordinasi segala macamnya, dan tidak bakal barokah. Dikarenakan dia tidak sesuai dengan sifatnya mukminin, tidak mengamalkan perintah agama untuk bermusyawarah. Hati-hati, jangankan anda, Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan bermusyawarah. Sehingga sealim apapun anda, seluas apapun wawasan ilmiah anda, sesoleh apapun diri anda, tetap harus bermusyawarah. Dikatakan itu perintah agama, itu sifatnya kaum mukminin. Dan kamu harus tahu, kamu itu manusia biasa, banyak kekurangannya, banyak alfa khilafnya, terbatas ilmiah kamu, wawasan kamu terbatas. Maka digalakkan Asyura barakallahu fikum tengah-tengah kita, dikarenakan banyak sekali faedah-faedahnya barakallahu fikum, untuk mengambil yang terbaik dari semua yang baik. Wallahul musta'an. Dalam dakwah ila Allah, ya, mengampu dakwah, ada tarbiyah islaminya, ngampu masjid dan segala macamnya, itu perlu koordinasi. Jangan nafsi-nafsi, jangan dewe-dewe, jangan ego pribadi, dimusyawarahkan yang bagus sehingga lebih ringan, dipikir sama-sama, kekompakan, saling memahami karakter, sehingga ringan kedepannya dan barokah minallah jalla wa'ala barakallahu fikum. Apalagi mengampu dakwah lebih luas lagi cakupannya, tarbiyahnya semakin besar, maka harus adanya syura di antara kalian ahlul hali wal aqdi barakallahu fikum. Tayib, secara makna yang disebutkan dalam lafaz hadis dhaif di atas itu benar. Man syawara minhum lam ya'dam rusda, yang biasa musyawarah di antara mereka, gemar musyawarah dengan cara yang syar'i, pasti akan terbimbing. Yang enggak pernah musyawarah pasti akan tersesat. Wallahul musta'an. Ini yang bisa diutarakan barakallahu fikum, semoga manfaat. Semoga ke depan lebih baik lagi barakallahu fikum. Dan masuk waktu syuruk. Nakafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.